Ustaz minta nasihatnya untuk istiqamah di jalan Ahlus Sunnah, di jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, karena saya sadar hidup bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat tempat kita kembali. Naam, al-istiqamah aziz. Istiqamah itu sangat tingginya dan sangat beratnya. Kita hidup di dunia akan menemui berbagai macam rintangan-rintangan. Maka di samping upaya, jangan lupa berdoa. Berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Sedangkan usahanya adalah ilmu dan amal. Supaya kita istiqamah, belajar, mencari ilmu, dan kemudian berusaha untuk menerapkannya. Membaca ayat, terapkan. Baca hadis, terapkan. Mempelajari Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, yang dinukil oleh para imam, imam ahlu sunnah. Kita pelajari, kita pegang kuat-kuat, kita amalkan. Ini bentuk usaha agar istiqamah adalah belajar, beramal, belajar, beramal. Belajar, kerjakan, belajar, kerjakan. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi orang yang mulia adalah orang yang begitu tahu kebenaran, dipegang. Loh, kemarin dia salah. Kemarin dia salah ketika mendapatkan ilmu, dia pegang. Apa ada seorang yang sempurna, tidak pernah salah? Pernah. Setiap orang pernah keliru, tergelincir, salah paham. Tetapi barakallahu fikum, orang mukmin adalah orang yang memiliki istijabah. Istijabah itu artinya menerima ketika datang kebenaran. Menerima ketika datang ayat Al-Quran. Menerima ketika datang hadis yang sahih. Menerima ketika datang ijma', kesepakatan para salafus saleh. Maka mereka akan pegang kuat-kuat. Kalau perintah dan larangan, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kalau dalam bentuk berita-berita tentang yang gaib, tentang akhirat, tentang yaumul qiyamah, maka mereka akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami percaya, karena itu semua dari Allah. Dua jawaban orang mukmin. Sami'na wa ata'na, kalau berupa perintah larangan. Dan amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman, kami percaya, karena semua dari Allah, kalau merupakan berita-berita dari Quran dan Sunnah. Jawab, katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Maka usaha dengan doa harus beriringan. Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati-hati kita. Al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati kita di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kayfa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka harus kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Bagaimana berbakti kepada orang tua setelah wafatnya? Dan amalan apa saja yang paling utama ketika kita sebagai anaknya untuk keduanya? Kalau orang tua telah meninggal, maka bakti kita kepada orang tua adalah kalau masih sempat menguruskan jenazahnya, menyolatkannya, menyampaikan amanah dan wasiat-wasiatnya, menghubungi silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, kerabat bapak, kerabat ibu, dan mendoakannya. Rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam riwayat tadi, kisah seorang yang disuruh mengeluarkan perabot-perabotnya dan kemudian dilaknat oleh tetangga-tetangganya. Pertanyaannya, bolehkah melaknat? Yang rajih, yang paling sahih dari pendapat para ulama, tidak boleh melaknat dengan ta'yin. Dengan ta'yin itu si fulan dilaknat, tidak boleh. Tetapi kalau melaknat dengan ta'mim, diperbolehkan pada yang dilaknat di dalam Quran dan Sunnah. Siapa yang begini akan dilaknat, siapa yang begitu akan dilaknat. Tapi ketika ada orang yang berbuat, berarti kamu dilaknat, tidak boleh. Karena belum tentu. Bisa jadi ada kasus-kasus yang menyebabkan dia tidak dilaknat. Mungkin karena tidak mengerti, karena tidak tahu, karena terpaksa, dan macam-macam lagi. Saya melihat dan mendengar langsung dua peristiwa yang berbeda. Seorang yang pertama mengatakan, saya melihat malakul maut. Setelah ucapan tersebut, orang tersebut meninggal. Kejadian kedua, seorang merasa diintai seseorang tidak dikenal. Dan setelah diceritakan kepada temannya, dia meninggal. Pertanyaannya, apakah malaikat bisa menampakkan diri kepada orang biasa seperti kita? Allahu'alam. Saya tidak tahu. Tetapi khusus bagi orang yang akan wafat, bisa terjadi. Bisa terjadi. Kadang-kadang kalau dia orang saleh, tersenyum melihat malaikat yang datang. Karena malaikat yang akan menyambut nyawanya dalam keadaan putih bersih atau berpakaian putih dengan bau yang harum ila akhir. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu orang jelek yang datang malaikat yang hitam, membawa kafan yang hitam yang berbau busuk. Yang saya heran, orang tadi kok tahu kalau itu malakul maut. Saya melihat malakul maut. Loh, kok tahu dia kalau itu malakul maut? Biasanya ketika orang melihat sosok yang baru dilihatnya, tidak pernah seumur hidup melihatnya, paling tidak dia akan takut. Itu saja. Dan itu yang sering terjadi. Beberapa ikhwah pernah menalkin orang yang akan wafat. Orang itu melihat sesuatu, ketakutan. Tapi tidak tahu kalau itu malakul maut. Cuma ketakutan saja. Itu yang sering terjadi. Makanya orang hebat sekali. Kok kenal malakul maut? Allah rahmatul. Semoga Allah merahmatinya. Atau menduga saja. Menduga kalau itu adalah malakul maut. Seorang tetangga sering melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu hingga pada malam hari yang membuat istirahat kami terganggu. Bagaimana menasehatinya? Iya, ini tadi yang disebutkan oleh beberapa ulama, bukan hanya kita tidak mengganggu, tetapi kita sabar terhadap gangguannya. Kalau kalian tidak sabar, ya paling tidak menyampaikannya dengan baik-baik pula. Pak, mesin bapak mengganggu kami. Tolong dibikin ruangan yang rapat kayak atau apa saja supaya jangan mengganggu. Marut kelapa untuk dipasarkan besok pagi, subuh harus sudah sampai ke restoran-restoran. Maka mulainya jam 3 malam. Masya Allah. Ya, kalau kita sabar, alhamdulillah dibangunkan tahajud, kan begitu. Begitu mesinnya bunyi, wah ini si kulan sudah mulai kerja. Ya sudahlah, saya mau sholat malam, kan begitu. Kalau dia sabar. Tapi kalau mau nyampaikan, silahkan sampaikan dengan baik-baik. Bagaimana tetangga minta izin untuk memutar musik? Mau gak ngasih izin, gak enak. Gimana? Ini khunibna azakullah yang sering terjadi. Karena sebagian masyarakat awam tidak mengerti kalau musik itu haram. Padahal dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Dalam Sahih Bukhari. Nanti akan ada kaum-kaum dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra, bagi laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Ma'azif, ma'azif itu alat-alat musik. Kalau Nabi menyatakan akan ada yang menghalalkan, artinya dia haram. Kecuali ketika pernikahan diperbolehkan duf saja. Sebagian besar kaum muslimin mengira pernikahan boleh musik bebas. Padahal hanya duf yang dibolehkan. Kalau kata orang sekarang apa? Genjering, rebana, rebana. Silakan. Kalau itu adalah acara pernikahan. Benar. Kalau bukan, kita menyebutkan bahwa kita terganggu. Kita terganggu. Emang kenapa salawat? Haram? Salawat kepada Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum. Sallu ala nabi. Disuruh kita bersalawat pada Nabi SAW. Yang jelas, barakallahu fikum, kita disuruh untuk sabar terhadap gangguan tetangga. Disuruh untuk sabar terhadap gangguan tetangga. Mau apa lagi? Mau kita melawan? Atau kita memaksa untuk jangan? Apakah itu hikmah? Barakallahu fikum. Itu bukan hikmah. Sama sekali. Tercampur. Penyucap sendiri. Sampai jam berapa? Sampai selesai. Oh, istiqomah yang tadi. Bolehkah berjualan persis dengan apa yang dijual tetangga? Karena rumah kita sama-sama di pinggir jalan raya. Sesungguhnya tidak ada larangan. Sesungguhnya tidak ada larangan. Tetapi kalau engkau khawatir akan terjadi sesuatu pada tetanggamu, jual yang lain saja. Nah, rizki sudah dicatat di sisi Allah Ta'ala. Walaupun jualnya sama, tempatnya sama, harganya sama, toh nanti akan terjadi apa yang Allah takdirkan. Yang ini yang laku, yang ini yang tidak laku. Bagaimana sikap tetangga yang terlampau cuek, meski kita sudah perhatian, sabar terhadap kecuekannya? Nah, yang penting kita terus memberikan salam kepadanya. Bagaimana hukum mentahdir atau menghajar tetangga yang sombong sebagai pembelajaran? Qul inna a'udzubikumullah. Masalah menghajar, masalah mentahdir itu adalah indal hajah. Ketika ada hajat dan diperlukan. Dan bisa dilihat mana yang lebih besar manfaatnya dan madaratnya. Kalau lebih besar manfaatnya silakan. Tapi kalau dikhawatirkan madarat yang lebih besar, tidak usah. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum demonstrasi atau aksi dan sebagainya? Demonstrasi bukan dari ajaran Islam. Tidak ada sejarahnya demonstrasi di kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in tabi'in. Justru yang terjadi demonstrasi adalah pada para pemberontak kepada Uthman ibn Affan. Berkumpul mereka di depan rumah Uthman, mengepungnya dan menuntut untuk turun. Aksi damai awalnya gak pakai senjata, tetapi biasa kalau massa sudah bertumpuk mudah sekali dipicu dengan provokator, maka terjadilah pembunuhan terhadap Uthman ibn Affan. Asalnya mereka bukan untuk berperang. Dan itu yang sering terjadi. Demonstrasi, kemudian ditunggangi, terjadi pertumpahan darah. Bagaimana cara memberikan hadiah tetangga yang memiliki satu hak atau tiga hak dari segi jumlahnya, apakah sama atau tidak? Lebih diutamakan yang memiliki tiga hak, karena mereka tetangga dan saudara. Kalau kita punya satu, kasihkan dia saja. Kalau punya dua, kasihkan sama yang lain. Kalau punya tiga, kasihkan yang satu hak juga. Enam. Tetapi kalau sama mereka semua, haknya satu semua, atau haknya dua semua, muslim semua, dan mereka tetangga semua, maka kata Nabi, yang paling dekat pintunya. Adapun jumlahnya, sudah kita sebutkan, bahwa keutamaan yang perlu dibantu adalah yang punya tiga hak. Bagaimana sikap kita ketika ada tetangga yang non-muslim memberikan hadiah berupa makanan? Bolehkah kita mengkonsumsinya? Kalau dia Yahudi atau Nasrani, boleh. Karena Allah mengatakan, ta'amu ahlil kitab hillun lakum. Makanan ahlil kitab halal buat kalian. Kalau kita tidak tahu di dalamnya ada halal atau haram, kita tanyakan. Mereka akan paham. Oh enggak, ini enggak ada yang haram. Ini halal kok, Pak. Adapun sembelihannya, kata para ulama, halal sembelihan mereka, Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara mentarbiah seorang anak dengan tarbiah yang menyenangkan? Ini pertanyaannya enggak salah ini. Mestinya pertanyaannya, bagaimana cara mentarbiah seorang anak dengan tarbiah yang baik, yang sempurna? Ya kan gitu pertanyaannya. Bagaimana cara mentarbiah dengan yang menyenangkan? Kok aneh pertanyaannya? Tujuannya disenangkan atau dididik? Barakallahu fikum. Ala kulli hal, mendidik anak itu ada dua sisi penting. Pertama, memberikan sesuatu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Belajar baca, belajar menulis, belajar mengenal nama Allah, sifat-sifatnya, mengenal Rasulnya, kan begitu. Dan ada sisi kedua, membiasakan. Pada anak-anak, membiasakan lebih penting daripada mengajari. Pada anak-anak, lebih dominan membiasakan daripada memberi ilmu. Memberi ilmu sedikit saja, tapi biasakan. Ayo anak-anak begini, ayo, jangan lupa apa yang kemarin saya katakan, kerjakan. Ayo doa paginya baca, ayo doa sorenya, biasakan terus sampai terbiasa. Yang diajari yang sesuatu yang tadi tidak tahu jadi tahu disebut ta'lim. Membiasakan disebut tarbiyah. Maka tarbiyah dan ta'lim harus seiring bersama. Hanya saja pada anak-anak porsinya lebih banyak tarbiyah. Itu dulu jawaban pertama. Jawaban kedua, bahwa anak-anak ini masih pada masa-masa bermain. Mungkin itu dimaksudkan oleh si penanya. Sehingga jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang. Bahkan secara resmi dilarang pula oleh pemerintah untuk memaksa anak-anak pada batas yang mereka tidak mampu. Jangan. Makanya anak-anak kecil selalu sekolahnya taman bermain, taman kanak-kanak, apalagi disebutnya taman, agar mereka senang. Tetapi barakallahu fikum, pada perkara yang halal, jangan pada perkara yang haram. Ayo, ini ada tiga tulisan, satu merah, satu biru, satu hijau. Yang merah ini siapa? Nama siapa? Sudah ditulis namanya. Nama Allah, nama Rasulnya. Mereka akan hafal dengan warna-warna tadi. Terus bikin permainan. Silakan, selama itu halal. Tapi jangan diajari musik. Kebanyakan anak-anak TK diajari musik. Suruh nyanyi, suruh menari. Itu tidak mendidik. Tidak mendidik. Bentuk-bentuk permainan untuk anak-anak TK sangat banyak. Sangat banyak. Alat-alat peraganya sangat banyak. Dan hampir semuanya boleh. Kecuali yang haram tadi. Bagaimana kalau kita yang merasa tidak aman terhadap tetangga, sudah disebut disuruh sabar sampai dia mati atau dia pindah. Apa memang dibenarkan tidak menyolatkan jenazah tetangga yang dianggap munafik atau kafir? Kita menghukumi secara zahir. Kalau zahirnya dia muslim, maka kita sholatkan. Kalau kamu merasa ada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah atau bid'ah, maka kamu kerjakan sholatnya kemudian selesai. Tidak mengikuti acara yang bid'ah. Bagaimana adab sholat berjamaah yang benar dan sesuai diajarkan dengan Nabi SAW? Adab sholat jamaah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu, ila akhirih. Kata Nabi SAW, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Kalau imam rukuk, rukuklah kalian. Kalau imam mengangkat kepalanya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Idza sajada fasjudu, ila akhirih. Maknanya, hendaklah kita mengikuti imam dalam gerakan-gerakan mereka. Sampai Nabi bersabda, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Kalau dia salat dalam keadaan duduk, maka kalian semua salat dalam keadaan duduk. Karena Nabi SAW tidak bisa digantikan oleh orang lain kemuliaannya, ketinggiannya. Sehingga walaupun dia sakit, tetap salat duduk jadi imam. Maka para sahabat disuruh duduk oleh Nabi dengan isyarat tangannya. Duduk. Tetapi kalau kita bukan Rasul, bukan Nabi, banyak yang bisa menggantikan kita. Kalau gak bisa berdiri, ya digantikan saja. Jangan sampai membuat orang kebingungan suruh sholat duduk semua. Ikuti imamnya. Nah, itu pertama. Mengikuti imam dalam gerakan-gerakan mereka. Tidak mendahului imam. Yang kedua, berupaya untuk mendapatkan takbiratul ihram. Jangan terlambat. Sehingga namanya sholat jamaah di masjid bersama imamur ratib. Imam ratib, imam yang memang resmi dijadikan sebagai imam. Sehingga jangan berkata, nanti saja kita sholat sendiri berjamaah. Jadi imam ratib selesai, 10 menit seberapa jam kemudian datang rombongan sholat jamaah lagi. Itu berbeda nilainya. Bahkan itu tidak dikatakan sholat berjamaah bersama imam. Yang namanya sholat berjamaah bersama imam adalah di masjid bersama imam rawatib. Nah, salat berjamaah. Bagaimana kalau kita merasa tidak aman? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga yang berakidah Syiah? Siapa yang menyimpang sesat keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka bukan saudara kita. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan tentang Syiah, bahwa apakah benar mereka itu ikhwanuna? Kata dia, la, mereka ikhwanu syaitin. Syiah bukan saudara kita, tapi saudara syaitan. Sehingga kalau dia sudah demikian keadaannya, maka dia bukan lagi saudara kita. Kalau sudah benar-benar terbukti Syiah Rafidhah. Kalau masih berbau-bau Syiah dalam keadaan masih seperti ahli sunnah, barangkali bisa diingatkan agar menjauhi orang-orang Syiah. Tetapi kalau sudah jelas dia Syi'i Rafidhi, membenci Abu Bakar wa Umar, membenci para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan bukan saudara kita. Barakallahu fikum. Bagaimana memberikan hadiah sudah dijawab. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.